Mitra Bisnis, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun depan menempatkan belanja pegawai untuk gaji serta remunerasi sekitar 4,7 juta pegawai negeri senilai lebih dari 241 triliun rupiah. Ekonom senior menyebutkan, besarnya nilai belanja pegawai negeri diakibatkan oleh terlalu terburu-burunya pemerintah dalam menetapkan kenaikan gaji serta remunerasi tanpa mengurangi jumlah pegawai negeri terlebih dahulu, agar sesuai dengan kebutuhan serta produktivitas nasional. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi melihat masalah ini? Segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa benar pandangan ekonom senior itu? Ya, karena itu maka sudah ada suatu kebiasaan yang membaku di mana-mana bahwa organisasi itu setiap 3 tahun, 4 tahun itu ditinjau kembali. Nah, itu memang tidak mudah, membutuhkan keahlian betul-betul. Nah, antara lain konsultan yang sangat terkenal di dunia adalah McKinsey. Di sini ada juga cabangnya itu. Nah, mereka itu sebagai konsultan diminta untuk meneliti. Biasanya, apalagi yang sudah lama seperti ini, itu bisa tinggal seperapat itu. Nah, tapi itu kan tidak pernah mau didengar, jadi mendengar argumentasi saja tidak mau. Nah, ketika saya mengumumkan itu dibantah oleh Menpan-nya yang mengatakan itu tidak betul. Jumlah pegawai negeri harus sekian persen dari jumlah penduduk. Nah, kan lucu. Penduduk naik, jumlah pegawai negeri naik, lalu nggak ada kerjanya. Kenapa begitu, Pak Kwi? Karena begini. Jadi, sekarang kalau kita ingat kembali ketika Bung Hatta wakil presiden, itu dia sudah bayangkan zaman itu, tahun 50-an kalau nggak salah. Dia... Bung Hatta sudah mengatakan, ini sudah kebanyakan. Sudahlah, jangan rumit-rumit dan jangan yang tegas-tegas, tapi separuh dari pegawai negeri itu digaji terus. Tapi suruh pulang saja, nganggur-nganggur di rumah. Nah, kenapa pada waktu itu Bung Hatta berpikiran seperti itu, Pak Kwi? Sebab kalau itu terjadi, maka pemerintah hanya membayar gaji, tetapi tidak membayar listrik, kan? Nah, tidak membayar meja tulis, tidak membayar tempat, segala macam. Itu saking Bung Hatta sudah putus asa seperti itu oleh karena Bung Hatta itu mengerti ilmu organisasi. Tetapi yang lucu, ilmu yang sudah tua, ilmu yang begitu elementer, yang begitu standarnya itu tidak dipahami sampai saat ini. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.